tanahmu. Ku tunggu kata-kata yang merangkum semua. Dan kini sekali saja pelukku, tiada yang tersembunyi. Tak perlu mengingkari rasa sakitmu, rasa sakitku. Tiada lagi alasan, inilah kejujuran. Pedih adanya, namun ini jawabnya. Lepaskan ku segenap jiwamu, tanpa harus ku berdusta. Karena kaulah satu yang ku sayang, dan tak layak kau di Terima kasih.